goyang-goyang kembali ya. Yang bisa goyang. Saudara tuang, mana tangannya? Asik, asik, asik. Oh, terima kasih mbaknya yang ada goyang-goyangnya. Salam khusus untuk Mbak Sare. Ayu Vagansa. Iya ya. Oh iya.